بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا إخوان في الله رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan juga taufik dan hidayahnya lah kita kembali berkumpul untuk mengkaji suatu ilmu. Sungguh ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di mana tidak semua orang bisa merasakannya. Maka insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama kita akan membahas kitab Usul Fit Tafsir, kitab yang dikarang oleh Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sudah mengetahui tentang bab Nuzulul Quran, tentang pembahasan turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian malaikat yang menurunkan Al-Quran dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril alaihi salam, di mana malaikat yang satu ini memiliki sifat-sifat yang hamidah wal azimah, memiliki berbagai sifat yang terpuji, memiliki berbagai sifat yang mulia, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan tugas yang mulia kecuali kepada ahlinya, kecuali kepada malaikat yang mulia pula, dan juga diemban kepada manusia yang mulia pula, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan masuk pada poin yang kedua, di mana poin pertama kita mengetahui tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua di sini dikatakan oleh Syekh sang muallif, asani awwalu ma nazala minal Quran. Poin yang kedua adalah surat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran. Surat yang pertama kali turun dari Al-Quran. Qala awwalu ma nazala minal Quran ala wajhil itlaqi qat'an al-ayatul khamsu al-ula min suratil Alaq. Sesuatu yang pertama kali turun dari Al-Quran, jika dibilang secara mutlak tentunya, pastinya, ialah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Jika secara mutlak, kita bisa katakan bahwasanya yang pertama kali turun dari Al-Quran, Al-Quran yang pertama kali turun, yaitu adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Wa hiya qawluhu ta'ala ikra' bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra' wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu dia 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. dari ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik, kemudian qala summa fataral wahyu muddatan. Kemudian setelah turunnya 5 ayat dari surat Al-Alaq ini, fataral wahyu muddatan ay in qata'a fi zamanin muayyan. Setelah turun 5 ayat dari surat Al-Alaq ini, akhirnya wahyu pun terhenti, Al-Qur'an pun terputus turunnya dalam waktu sejenak. Jadi setelah ayat 5 ayat dari surat Al-Alaq ini turun, kemudian ada jeda beberapa waktu. Summa nazalatil ayatul khamsu al-ula min suratil Muddatsir. Kemudian turunlah 5 ayat pertama dari surat Al-Muddatsir. Wa hiya qawluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Kemudian turunlah 5 ayat dari surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Rabbmu. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, dan jauhilah hal-hal perkara-perkara yang keji. Warabbaka fakabbir, yakni agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Wasiyabaka fatahhir, ini bersihkanlah amalan-amalanmu dari yang namanya kesyirikan. Warrujza fahjur, arrujzu hal-hal yang keji, hiya al-asnam, yakni patung-patung berhala. Wahajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha, dan yang namanya meninggalkan ar-rujz, perkara-perkara yang keji, meninggalkan patung-patung berhala, yakni berlepas diri dari orang yang menyembah patung-patung tersebut dan menjauhkan diri kita dari mereka. Fa fi sahihaini, Sahihul Bukhari wa Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha fi bid'il wahyi qalat hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghari Hira faja'ahu al-malak faqala iqra faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma ana biqari ya'ni lastu ya'rifu al-qira'ah. Fadzakara al-hadis. Kemudian di sini sang muallif menyebutkan hadis yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari dan juga Sahih Muslim tentang turunnya Al-Qur'an. Disebutkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, pada permulaan turunnya wahyu, Aisyah sahabiah satu ini berkata, hatta ja'ahul haq, ketika datang kebenaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di gua Hira. Faja'ahul malak, kemudian datanglah satu malaikat kepadanya, lantas malaikat itu berkata, iqra, bacalah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membacanya. Ketika malaikat Jibril menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membacanya. Ya'ni lastu a'riful qira'ah, yakni aku tidak mengetahui bacaan tersebut seperti apa. Fadzakara al-hadis, kemudian disebutkan, dilanjutkan hadis tersebut oleh Aisyah. Wa fihi summa qala, kemudian lanjutan hadis itu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qawlihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Akhirnya Turunlah wahyu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Turunlah surat Al-Alaq, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qoulihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Naam, wa fihima an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhdithu an fatratil wahyi baina ana amshi idh sami'tu sawtan minas sama' fa dzakara al-hadits. Dan juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di suatu kondisi ketika berjalan, idh sami'tu sawtan minas sama, langsung ketika sedang berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara turun dari langit kepadanya. Wa fihi fa anzalallahu taala, akhirnya pada hadis ini turunlah firman Allah subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddassir kum fa anzir ila warrujza fahjur. Akhirnya pada hadis ini turunlah juga firman Allah subhanahu wa taala surat Al-Mudassir. Jadi Al-Qur'an yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Setelah turunnya 5 ayat dari surat Al-Alaq ini, fataral wahyu ai inqata'a fi zamanin muayyan. Wahyu ini sempat terputus, sempat terjeda dalam beberapa waktu. Kemudian turunlah setelah jeda waktu ini 5 ayat dari surat Al-Mudassir. Nah, bisa dipahami? Insyaallah jelas ya. Wasammat ayatun yuqal fiha awwalu ma nazal. Nah, di sana ada beberapa ayat yang disebut dengan ayat yang pertama kali turun. Wal muradu awwalu ma nazala bi'tibari syai'in muayyan. Maksudnya yang pertama kali turun ini dianggap dengan kondisi tertentu. Fatakunu awwaliyah muqayyadah. Ada kait-kaitnya, ada sangkut pautnya. Dikatakan suatu ayat yang pertama kali turun ketika apa dan bagaimana kondisi turunnya. Mislu hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sahihain anna Aba Salamah ibn Abdurrahman sa'alahu. Contohnya semisal hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepadanya, ayyal qur'ani anzala awwal, Al-Qur'an ayat Qur'an yang apa yang mana turun pertama kali. Qala Jabir ya ayyuhal muddassir. Qala Abu Salamah anba'ta annahu iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian sahabat Jabir setelah ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman ayat apa yang pertama kali turun, Jabir mengatakan ya ayyuhal muddassir, surat dari Al-Muddassir. Lantas Abu Salamah kembali menimpali, engkau telah mengabariku bahwasanya yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Engkau mengabariku bahwasanya yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, bukan surat Al-Muddassir. Faqala Jabirun la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawartu fi Hira falamma qadaitu jiwari habattu fa dzakara al-hadits wa fihi fa ataitu Khadijah fa qultu dassiruni wa sabbu alayya ma'an baridan wa anzala alayya ya ayyuhal muddassir ila qawlihi warrujza fahjur. Kemudian setelah Abu Salamah berkata, bukannya engkau berkata padaku, mengabarkan kepadaku surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, Lantas sahabat Jabir kembali menjawab, la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku memberitakanmu, mengkabarimu sesuai dengan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika itu aku sedang berada di Gua Hira melaksanakan sebuah urusan. Falamma qadaitu jiwari, tatkala urusanku sudah selesai, habatu, aku pun turun dari Gua Hira. Fadzakara al-hadis, kemudian lanjut. Sahabat Jabir melanjutkan hadis. Kemudian pada hadis tersebut dikatakan, fa'ataitu Khadijah, kemudian ketika aku turun, setelah turun dari Gua Hira, aku pun datang kepada Khadijah. Fakultu dasiruni, selimutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada istri beliau Khadijah. Dasiruni, selimutilah aku. Wasabbu alayya ma'an, wasabbu alayya ma'an baridan, dan juga tuangkanlah air dingin untukku. Wa anzala alayya ya ayyuhal muddatsir, kemudian akhirnya turun kepadaku surat Al-Muddatsir. Baik. Fahadihi al-awwaliyatu allati dzakaraha Jabir radhiyallahu anhu bi'tibari awwali ma nazala ba'da fatratil wahyi aw awwalu ma nazala fi sya'nir risalah. Maka yang dimaksud Jabir di sini, ayat yang pertama kali turun yang disebutkan oleh Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, bi'tibari awwali ma nazala ba'da fatratil wahyi, yakni dengan anggapan setelah terjedanya suatu wahyu. Makanya Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, menyebutkan surat Al-Muddatsir, bukan menyebutkan surat Al-Alaq, karena dengan anggapan setelah terjedanya suatu wahyu, yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah surat Al-Muddatsir dan bukan surat Al-Alaq. Au awwalu ma nazala fi sya'nir risalah, atau yang pertama kali turun ketika Nabi menerima suatu risalah, yakni Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Li'anna ma nazala min surati Iqra sabatat bihi nubuwwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika turunnya surat Al-Alaq, surat Iqra, itu menjadikan Nabi sallallahu, menjadikan Muhammad sebagai nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Wa ma nazala min suratil Muddatsir sabatat bihi ar-risalah fi qawlihi kum fa'andir. Dan ketika turunnya surat Al-Muddatsir, maka disitulah Nabi menerima tugas sebagai seorang rasul pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, kum fa'andir, bangkitlah, berilah peringatan kepada manusia. Walihada qala ahlul ilmi inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi iqra wa ursila bil Muddatsir. Oleh karenanya para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi itu dengan surat Iqra, wa ursila bil Muddatsir, dan diangkat menjadi seorang rasul dengan surat Al-Muddatsir. Baik, jadi sekiranya yang dikatakan ayat-ayat yang pertama kali turun itu tergantung iktibarnya, anggapannya bagaimana, apakah dia sebelum terjedanya wahyu atau memang secara mutlak turunnya Al-Quran. Jika memang secara mutlak, maka yang dimaksud adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Jika memang yang dimaksud ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran setelah jedahnya wahyu beberapa waktu, maka yang dimaksud adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Muddatsir. Baik, barakallahu fikum. Dengan itu kita sudah mengetahui bahwasanya ayat yang pertama kali turun itu bi'tibari syai'in muhayyan, tergantung anggapannya di mana, apakah secara mutlak ayat yang pertama kali turun atau ayat yang pertama kali turun setelah terjedanya wahyu beberapa waktu. Baik. Sampai di situ poin kedua yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian kita akan masuk pada poin yang ketiga. Insyaallah jelas ya poin yang ketiga. Nah, kemudian poin yang ketiga yang kita akan pelajari selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah ats-tsalits yang ketiga, nuzulul Qur'ani ibtida'i wa sababi. Turunnya Al-Qur'an ada yang memang permulaan langsung turun, ada yang juga turunnya Al-Qur'an karena satu faktor dan sebab tertentu. Baik, jadi fase turunnya Al-Qur'an itu ada memang yang tanpa didahului faktor, artinya langsung turun begitu saja, atau ada karena suatu kejadian, ada faktor sebelumnya, ada peristiwa sebelumnya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ibtidai, langsung permulaan, langsung begitu saja turun. Wasababi, karena suatu sebab diturunkannya Al-Qur'an. Taib qala yanqasimu nuzulul Qur'ani ila qismain. Turunnya Al-Qur'an terbagi menjadi dua. Al-qismul awwalu ibtidaiyun. Macam yang pertama adalah ibtidai. Langsung permulaan, begitu saja turun. Wa huwa ma lam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadhihi. Apa yang dimaksud dengan ibtidai? Yaitu tidak ada suatu sebab yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Artinya langsung begitu saja turun tanpa didahului suatu faktor atau suatu sebab tertentu. Wa huwa ghalibu ayatil Qur'an, dan inilah mayoritas ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Mayoritas ayat di dalam Al-Qur'an itu turunnya ibtidai, langsung begitu saja tanpa didahului suatu faktor tertentu. Ini mayoritas ayat Al-Qur'an. Wa minhu qauluhu ta'ala wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ketika menjelaskan kondisi para kaum munafik, wa minhum man 'ahadallah, dan di antara mereka ada yang sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, la in atana min fadlihi, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaannya berupa rezeki kepada kami, lanasaddaqanna, niscaya kami pasti akan bersedekah dengan harta tersebut, walanakunanna minas salihin, dan pasti kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini contoh ayat yang ibtidai, langsung begitu saja turun. Fa innaha nazalat ibtidaan fi bayani hali ba'dil munafiqin. Karena fa innaha, ayat ini, nazalat ibtidaan, turun secara langsung tanpa didahului faktor maupun sebab tertentu. Turun secara langsung fi bayani hali ba'dil munafikin, untuk menjelaskan kondisi sebagian orang-orang munafik. Jadi sebagian kaum munafik begini sifat mereka. Sudah berbuat janji kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keutamaannya berupa rezeki dan harta, niscaya kami pasti akan bersedekah dengan harta tersebut, dan pasti kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Ayat ini langsung turun begitu saja. Sengaja Allah Subhanahu wa taala turunkan begitu saja untuk menjelaskan kondisi kaum munafik. Wa amma ma ishtahara min annaha nazalat fi Tha'labah bin Hatib fi qissatin tawilah dzakaraha katsirun minal mufassirin wa rawajaha katsirun minal wu'adz fadhaifun la sihhatalah. Adapun sebagaimana yang dikenal bahwasanya ayat ini turun karena menceritakan tentang Sa'labah bin Hatib. Tentang Sa'labah bin Hatib fi qissatin tawilah, pada ceritanya yang panjang. Dzakaraha katsirun minal mufassirin, yang banyak diceritakan, disebutkan oleh para mufassir. Warawajaha, dan juga banyak ditelusuri oleh orang yang suka bercerita. Fadhaifun la sihhatalah, artinya ayat ini terkenal di kalangan para mufassirin dan juga orang yang suka mengumpulkan cerita bahwasanya ayat ini turun pada Sa'labah bin Hatib, di mana ketika itu Sa'labah bin Hatib ini melakukan suatu dosa, kemudian ia ingin bertaubat, lantas taubatnya tersebut tidak diterima oleh Allah. Maka kisah yang demikian adalah kisah yang dhaif, kisah yang lemah, la sihhatalah, kisah yang tidak sah. La, ayat ini bukan menjelaskan pada kisah Sa'labah bin Hatib. Namun ayat ini memang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjelaskan sebagian kondisi kaum munafikin. Baik, itu dia. Nuzulul Quran ibtidai, turunnya Al-Quran secara langsung begitu saja, ibtidai. Naam, al-qismu tsani sababiyun. Macam yang kedua ada disebut dengan sababi. Macam yang pertama dengan ibtidai, macam yang kedua disebut dengan sababi. Wa huwa ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadihi. Yaitu sababi ini adalah turunnya Al-Quran karena satu faktor sebelumnya yang mengharuskan ayat tersebut turun. Turunnya ayat Al-Quran karena sebelumnya ada suatu faktor yang mengharuskan ayat ini turun. Wasababu, dan sebab-sebabnya itu ada beberapa hal yang bisa dijadikan suatu sebab. Al-alifu, sebab yang pertama, imma su'alun yujibullahu anhu, karena suatu soal, suatu pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjawabnya. Jadi sebabnya itu karena suatu soal, suatu pertanyaan, suatu persoalan, di mana persoalan ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjawabnya. Mithlu yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu, apa itu al-ahillah? Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Maka katakanlah, al-ahillah adalah mawaqit, batasan-batasan untuk manusia dan juga orang yang berhaji. Baik, sebab yang pertama karena turunnya suatu ayat, yakni karena persoalan, pertanyaan yang langsung Allah Subhanahu wa taala jawab. Kemudian turunlah ayat tersebut sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Alba, sebab yang kedua, au hadithatun waqa'at tahtaju ila bayanin wa tahdhirin, atau ada peristiwa yang sudah terjadi. Kalau yang pertama karena soal yang Allah Subhanahu wa taala jawab, ini yang kedua au hadithatun waqa'at, suatu peristiwa yang sudah terjadi. Tahtaju ila bayanin wa tahdhir, di mana peristiwa ini butuh untuk dijelaskan dan diberi peringatan. Tahtaj ila bayanin wa tahdhir, karena suatu peristiwa yang butuh untuk dijelaskan dan diberi peringatan. Mislu wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Wala in sa'altahum, jika mereka meminta kepadamu, meminta uzur kepadamu wahai Muhammad, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, mereka beralasan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya berbincang dan bermain-main saja. Nazalata fi rajulin minal munafiqin fi ghazwati Tabuk fi majlis. Baik, ayat ini ternyata sebab turunnya dua ayat ini, sebab turunnya yaitu karena suatu peristiwa seorang dari kalangan kaum munafik ketika berada di perang Tabuk pada suatu majlis, suatu perkumpulan, ia berkata, ma ra'aina mithla qura'ina haula arghabu butunan wala akzabu alsunan wala ajban indal liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Di mana orang ini mengatakan, tidaklah kami melihat ada di orang-orang kami ini orang yang lebih besar perutnya, artinya banyak makannya, wala akzabu alsunan, orang yang paling dusta lisannya, wala ajbanu indal liqa, orang yang paling pengecut ketika bertemu lawan di medan perang. Yang dia maksud di sini dengan sifat-sifat yang tercela ini, orang yang banyak makannya, orang yang paling banyak dustanya, orang yang paling penakut, pengecut ketika bertemu lawan di medan perang, yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Fa balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'an. Faja'a ar-rajulu ya'tadziru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kabar ini, orang yang menceritakan sifat yang jelek ini terdengar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turunlah ayat ini, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Faja'a ar-rajulu ya'tadziru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang yang tadi berkata ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta udur, ingin meminta maaf karena sudah mencela Rasulullah dan juga para sahabatnya. Fa yujibuhu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka turunlah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul abillah, katakan wahai Muhammad, abillah, apakah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayatihi, dan juga tanda-tanda kekuasaannya, wa rasulihi, dan juga rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian bermain-main, kalian mempermainkan agama, kalian mengolok-mengolok agama, apakah dengan itu? Maka turunlah ayat ini menceritakan kondisi kaum munafik karena suatu peristiwa seorang dari kalangan munafik mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya, meminta uzur ketika sudah terdengar kabar tersebut sampai kepada Nabi, meminta uzur kepada Nabi, lantas Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat abillahi, apakah dengan Allah, wa ayatihi, tanda-tandanya, dan juga Rasulnya, kalian memperolok-olok agama, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian meminta uzur, sungguh kalian sudah kafir setelah adanya iman pada kalian. Artinya kalian dihukumi kafir karena telah mengolok-olok agama, padahal sebelumnya kalian sudah mengklaim iman tersebut. Ini sebab yang kedua. Haditsatun waqa'at tahtaj ila bayanin wa tahdzir. Sebab yang kedua adalah peristiwa yang butuh untuk dijelaskan dan juga butuh untuk diberi peringatan. Kemudian sebab yang terakhir yang menjadi faktor turunnya suatu ayat, au fi'lun waqi'un yahtaj ila ma'rifati hukmihi, atau karena suatu amalan yang mana kita butuh untuk mengetahui hukumnya, suatu amalan yang butuh untuk diketahui hukumnya. Mislu qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Innallaha samiun basir al-ayat, yakni pada surat Al-Mujadilah, Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4. Contohnya amalan seperti ini. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar, qaulallati tujadiluka fi zaujiha, seorang wanita yang mengadukan suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan juga ia telah melaporkan hal tersebut kepada Allah, telah mengadukannya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar percakapan perbincangan kalian berdua. Innallaha samii'un basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat lagi Maha mendengar. Yakni ayat ini surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4 itu turun karena ada seorang yang ia menzihar. Yakni zihar itu contohnya mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, ibaratmu itu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya ia mau menceraikan, memberikan talak kepada istrinya. Karena suatu kejadian ini ingin diketahui hukumnya seperti apa, akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah. Lantas kemudian seorang istri ini mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan perbuatan sang suami. Lantas turunlah ayat ini, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan seorang wanita yang berbicara kepadamu tentang suaminya karena ia dizihar, wa tashtaki ila Allah, dan juga ia sudah mengadukan hal tersebut kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar perbincangan dialog kalian, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya pada ayat ini Al-Mujadilah 1 sampai 4 disebut, di situ disebutkan hukumnya zihar itu seperti apa. Nanti insyaallah antum bisa lihat sendiri, lihat Quran terjemah biar lebih jelas gimana ayat itu, surat ini Al-Mujadilah 1 sampai 4 turun sababian, karena ada suatu sebab, yaitu karena suatu amal perbuatan yang ingin ditahu hukumnya seperti apa. Baik, makanya turunlah ayat ini surat Al-Mujadilah 1 sampai 4. Nah, barakallahu fikum. Itulah tadi ia tiga sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Maka di sini jelas yang namanya Al-Qur'an turun ayatnya itu bisa secara langsung turun tanpa adanya sebab atau faktor sebelumnya, bisa jadi karena ada faktor, ada sebab. Nah, sebabnya itu tiga tadi itu. Bisa jadi karena soal, pertanyaan yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau karena peristiwa yang butuh untuk dijelaskan dan diberi peringatan. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, atau karena suatu amalan yang ingin diketahui hukumnya bagaimana. Maka itu faktor-faktor yang menyebabkan turunnya ayat Al-Qur'an. Baik, sekiranya sampai di sini dulu pembahasan kita pada kitab Usul Tafsir. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala barokah dan juga pemahaman agar bisa memahami ilmunya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita akan melanjutkan pada pembahasan fikih kitab Tafsir Al-Allam. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa ad-din. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kembali lagi kita mengkaji pembahasan fikih dalam kitab Umdatil Ahkam, yakni tepatnya pada syarah Taisirul Alam yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Di mana kita kemarin sudah masuk pada hadis pertama di kitab At-Thaharah. Kitab Thaharah hadis yang pertama, yakni hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Hadis di mana yang namanya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Dan juga pada pertemuan yang lalu setidaknya kita sudah menyampaikan bahwasanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan anna madarul a'mal 'ala niyat. Poros perputarannya suatu amalan itu tergantung niat dari seseorang yang melakukannya. Fa in kanatin niyyah shalihah, jika niat ia melakukan suatu perbuatan itu baik dan juga ikhlas serta mutabaah, maka di situ amalannya dihitung suatu amalan yang baik. Jika memang niatnya dari awal sudah buruk, maka amalan yang ia lakukan setelah niat itu dianggap buruk, amalan yang buruk. Baik. Dan juga kita sudah menyinggung kemarin bahwasanya yang mana niat ini itu bisa juga menjadi pembeda, pemisah mana yang namanya ibadah dan mana yang namanya adah, mana yang suatu ibadat dan mana yang namanya suatu adat, kebiasaan. Contohnya seperti orang yang mandi, seorang yang melakukan ibadah, maka ia meniatkan mandinya tersebut karena mandi jenabah. Adapun orang yang melakukan mandi karena kebiasaannya, maka dia meniatkan mandinya hanya untuk mencari kesegaran. Maka beda orang yang niatnya mandi untuk ibadah karena janabah, beda pula mana yang melaksanakan mandi karena untuk mencari kesegaran. Yang satu bernilai ibadah, sedangkan yang satunya lagi bernilai al-adah, hanya suatu adat kebiasaan. Baik, kemudian kita masuk pada faedah hadis ini. Qala al-muallif rahimahullah ma yu'khadhu minal hadithi, faedah yang dapat kita ambil dari hadis. Faedah yang pertama, al-awwalu anna madarul a'mal 'ala an-niyyah, bahwasanya poros perputaran suatu amal itu ada pada niatnya. Poros suatu amalan itu ada pada niat. Sihhatan wa fasadan wa kamalan wa naqsan wa ta'atan wa ma'siyatan. Baiknya, sahnya suatu amalan ataupun batalnya, buruknya, jeleknya suatu amalan, wa kamalan wa naqsan, dan sempurna dan kurangnya suatu amalan, wa ta'atan wa ma'siyatan, begitu pula suatu amalan tersebut dihitung ketaatan ataupun kemaksiatan, itu tergantung dari niatnya. Faman qasada bi amalihi ar-riya asima, maka barang siapa yang ketika beramal ia meniatkan untuk riya, dilihat oleh orang lain, asima, maka ia mendapatkan dosa karena niatnya sudah buruk. Waman qasada bil jihad masalan i'la'a kalimatillahi faqat kamula thawabuhu. Kemudian contoh yang lain, qasada bil jihad, orang yang melakukan jihad contohnya karena ingin meninggikan kalimat Allah, ingin menolong agama Allah semata, kamula sawabu, maka orang yang berjihad karena sebab ini, kamula sawabu, sempurna, lengkap pahalanya. Wa man qasada dzalika wal ghanimata ma'ahu naqasa min sawabihi. Namun ada juga orang yang meniatkan memaksudkan untuk berjihad karena untuk tingginya kalimat Allah, untuk menolong agama Allah, tapi di sisi lain ia juga meniatkan untuk mendapatkan ghanimah. Maka naqasa min thawabihi, pahalanya pun kurang, tidak lengkap, pahalanya tidak sempurna. Waman qasada al-ghanimata wahdaha lam ya'tam walakinnahu la yu'ta ajrul mujahid. Dan siapa yang berjihad cuma ingin mendapatkan ghanimah semata, lam ya'tam, ini ia tidak berdosa. Walakinnahu la yu'ta ajrul mujahid, namun sayangnya ia sudah capek-capek berjihad cuma untuk mengharapkan ghanimah semata. La yu'ta ajrul mujahid, sama sekali ia tidak mendapatkan pahala sang mujahid, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbedakan tiga contoh ini dari niatnya. Yang meniatkan murni karena Allah, maka pahalanya paket lengkap, sempurna. Yang meniatkan untuk meninggikan kalimat Allah dan juga mendapatkan ghanimah, maka pahalanya kurang, kurang sempurna. Yang meniatkan hanya untuk mendapatkan ghanimah semata, sama sekali tidak mendapatkan pahala sang mujahid. Fal haditsu musawwikun li bayani an kulli amalin. Maka hadis ini bermaksud untuk menjelaskan setiap amalan yang dilakukan. Ta'atan kana fis surati aw ma'siyatan yakhtalifu bi ikhtilafin niyyat. Baik itu setiap amal yang ia lakukan ketaatankah ataukah kemaksiatankah, itu berbeda hukumnya tergantung sesuai dengan berbeda juga niatnya. Itu faedah yang pertama. Poros suatu amalan, perputaran suatu amalan tergantung pada niat. Jika ia memulai niatnya dengan baik, maka amalannya pun akan kembali dengan yang baik. Jika ia memulai niatnya dengan yang buruk, amalannya pun akan kembali dengan yang buruk. Taib asani, faedah yang kedua. Anna niyata syaratun asasiyun fil amal. Bahwasanya niat adalah syarat asas, syarat yang paling utama dalam suatu amalan. Tidak mungkin orang melakukan amalan tanpa didasari niat. Walakin bila guluwin fistihdariha. Namun tidak perlu gulu, tidak perlu berlebihan, tidak perlu ekstrim ketika mau mengadakan niat tersebut, mau menghadirkan niat tersebut. Yufsidu alal muta'abbid ibadatahu. Karena jika sudah berlebihan dalam menghadirkan niat, itu akan merusak amalan ibadah seorang. Fa inna mujarrada qasdil amali, karena ketika kita hanya meniatkan melakukan suatu amalan, itu sudah terbilang sebagai niat. Saya nanti sore mau melakukan kegiatan-kegiatan ini. Nah, maka tidak perlu ia ucapkan, cukup terbesit di pikirannya, itu sudah teranggap suatu niat. Biduni takallufi istidhariha wa tahqiqiha, tanpa bermuluk-muluk, berlebihan dalam menghadirkan niat dan juga mengaplikasikan suatu niat tersebut. Jadi yang namanya niat itu memang harus dalam suatu amalan, tapi tidak perlu berlebihan. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, annan niyata mahalluha alqalbu. Bahwasanya yang namanya niat tempatnya di hati. Wallafdu biha bid'atun. Dan melafalkan, mengucapkan, melafatkan suatu niat itu hukumnya bid'ah. Sebagaimana ini yang kerap terjadi pada masyarakat awam yang mereka kurang dalam menimba ilmu agama yang benar tentunya. Maka kita sering mendapati doa-doa mereka, niatnya diucapkan. Nawaitu sawma godin, nawaitu an usolli. Ketika sudah mengucapkan niat ini, maka itu sudah terbilang berlebih-lebihan, terlalu ekstrim. Dan hukumnya pun Ketika sudah seperti itu hukumnya bid'ah. Jadi faedah yang ketiga, niat tempatnya di dalam hati. Arabi' faedah yang keempat, wujubul hadar minar riya was-sum'ah wal amali li ajli dunya. Wajib untuk mengingatkan suatu amalan dari riya, sum'ah, dan juga amalan untuk mengharap dunia, karena untuk mendapatkan dunia. Ketika seorang hendak melakukan suatu ibadah, hendaknya ia berhati-hati, jangan sampai ibadahnya ini tercampuri, jangan sampai ibadahnya ini terkotori, terkontaminasi dengan riya dan juga sum'ah. Ia ingin dilihat orang melakukan sholat, ia ingin didengar bacaannya bagus, atau amal li ajlid dunia, ia melakukan ibadah karena ia dibayar. Lah, wajib untuk memperbaiki niat ketika sudah terbesit hal-hal seperti ini. Madama anna syai'an min dzalika yufsidul ibadah. Karena bisa jadi hal-hal seperti ini, riya, sum'ah, beramal melakukan suatu ibadah karena ingin mendapatkan dunia, akan merusak ibadahnya. Baik, itu faedah yang keempat. Jadi wujubul hadar, wajib menjauhi yang namanya riya dan juga sum'ah, dan juga beramal karena untuk mendapatkan secuil dari dunia. Faedah yang kelima, wujubul i'tina bi'amalil qulub wa muraqabatiha. Wajib memperhatikan dan menjaga amalan-amalan hati. Karena memang yang namanya amalan hati ini berat ya ikhwan. Terkadang seorang terbalik-balik hatinya. Bisa jadi di pagi hari ia mengatakan A, di sore hari ia mengatakan B. Maka wajib kita memperhatikan serta mengawasi, menjaga amalan hati-hati kita. Makanya itu sering disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, kokokkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, kokokkanlah hati-hati kami ini untuk melakukan ibadah ketaatan kepadamu. Baik, itu faedah yang kelima. Wajib untuk memperhatikan, menjaga, mengawasi amalan-amalan hati. Faedah yang terakhir, faedah yang keenam, annal hijrata min biladi syirki ila baladil islam min afdalil ibadat idza qasada biha wajhallahi ta'ala. Faedah yang terakhir, faedah yang keenam dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat, annal hijrata min biladi syirki ila biladil islam, bahwasanya melakukan hijrah dari negeri syirik menuju negeri Islam, min afdalil ibadat, adalah ibadah yang termulia. Jadi ada beberapa deretan ibadah yang mulia, melakukan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, menuju negeri Islam, termasuk diantaranya, diantara amalan-amalan ibadah yang mulia. Idza qasada biha wajhallahi ta'ala, jika memang ia meniatkan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mencari wajah Allah, ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika memang ia memaksudkan untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu dia hadis yang terakhir yang kita bisa ambil dari hadis yang pertama dalam kitab Al-Thaharah. Baik, kemudian kita akan masuk pada hadis yang kedua dari kitab Al-Thaharah. Qala al-muallif rahimahullah, hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu salata ahadikum Idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang di antara kalian idza ahdatha, jika ia berhadas, hatta yatawaddaa, sampai ia berwudu, melakukan wudu. Ayat ini hadis yang kedua dari kitab At-Thaharah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat di antara kalian jika ia berhadas sampai ia mau berwudu. Naam, qala gharibul hadis la yaqbalullah bi sighatin nafi. Di sini disebutkan dengan sighah an-nafi, la yaqbalu Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Wa huwa ablagu minan nahi. Ini yang lebih bisa untuk dipahami. Li'annahu yatadhammanu an-nahya. Karena yang namanya penafian itu juga mengandung suatu larangan. Artinya la yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah tidak akan menerima sholat kalian. Yakni jangan sampai Allah tidak menerima sholat kalian. Asani ahdatha ai hasala minhul hadas, yakni ahdasa, yaitu ketika ia, ketika seorang berhadas. Al makna al ijmali, makna global dari hadis ini kita baca, asy-syari'u al hakim arsyada man arada as-salata alla yadkhula fiha illa ala ala halin hasanatin wa hay'atin jamilah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membimbing seorang yang hendak melaksanakan salat alla yadkhula fiha, agar tidak masuk, tidak melaksanakannya dulu kecuali dengan kondisi halin hasanah, kondisi yang sudah baik, wa hayatin jamilah, dan juga dengan penampilan yang bagus. Jadi jangan kalian melakukan salat kecuali sudah baik penampilannya, sudah bagus, sudah wangi, sudah harum, baru kalian melaksanakan sholat. Seperti itu bimbingan Allah. Li'annaha as-silatul wasiqatu bainar rabbi wa 'abdi. Karena yang namanya sholat ini adalah as-silah al-wasiqah, merupakan hubungan yang erat antara hamba dan juga Rabb-nya. Bahkan waktu hamba terdekat dengan Rabb-nya, yakni ketika sholat. Makanya disebut dengan as-silah al-wasiqah, hubungan yang erat yang dijalani oleh hamba dan juga Rabb-nya ada ketika sholat. Wa huwa at-tariqu ila munajatihi, dan ini juga sholat ini adalah akses, salah satu jalan untuk seorang memohon, merintih kepada Allah. Lidza amarahu bil wudu wat taharati fiha, karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengambil air wudu dan juga bersuci sebelum melaksanakan sholat. Wa akhbarahu annaha mardudatun ghairu maqbulatin bi ghairi dzalik. Dan pada hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya sholat itu hukumnya mardudah, ghairu maqbulah, tertolak, tidak diterima kecuali jika sudah berwudu dan bertaharah. Ini makna globalnya dari hadis yang kedua. Kemudian faedahnya, ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang kita ambil dari hadis yang kedua ini. Al awwalu anna salatal muhdits la tuqbal. Faedah yang pertama dari hadis yang kedua pada kitab At-Thaharah, bahwasanya seorang yang berhadas salatnya tidak diterima. Bahwasanya orang yang berhadas sholatnya tidak diterima. Idza ahdatha ay hasala minhu al hadas, jika ia berhadas, wa huwa al khariju min ahadis sabilain, yaitu sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ini di mana hal tersebut dapat membatalkan wudu. Hatta yatatahhar minal hadatsaini al akbari wal asghar, Sholatnya tidak diterima sampai ia mau bersuci dari dua hadas, al-akbar wal-aswar. Baik itu hadas yang besar, contohnya seperti junub, maka ia dalam kondisi hadas, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah sampai ia bersuci. Cara bersuci dari hadas besar, cara bersuci dari junub, ialah dengan mandi. Wal asghar, atau hadas yang kecil, maka toharohnya, bersucinya cukup dengan berwudu. Faedah yang kedua, annal hadasa nakidun lil wudu'i wa mubtilun lis shalah. Bahwasanya yang namanya hadas ini adalah sesuatu yang membatalkan wudu dan juga salat. Nakidun lil wudu wa mubtilun lis shalah. In kana fiha, jika ia memang betul-betul keluar, jika sudah terjadi, maka dia di situ sebagai hal yang dapat membatalkan sholatnya seseorang. Itu faedah yang kedua, bahwasanya hadas adalah pembatal wudu dan juga sholat. Faedah yang ketiga, al-muradu bi'adamil qabuli huna adamu sihhatis sholah wa adam ijza'iha. Yang dimaksud tidak diterimanya seorang sholat di sini, tidak diterimanya sholat seorang, maksudnya tidak diterima ini seperti apa? Yaitu adamu sihhatis sholah, tidak sah sholatnya. Wa adamu ijza'iha, dan tidak diberi ganjaran sholat ia. Jadi yang dimaksud la yakbalullah, Allah tidak menerima, bentuk tidak terimanya Allah subhanahu wa ta'ala sholat seseorang, yaitu sholatnya tidak sah. Walaupun memang seorang sudah melanjutkan sholat tersebut, tapi ia berhadas, maka sholatnya tidak sah. Faedah yang terakhir, ar-rabi', faedah yang keempat, al-hadithu yadullu ala anna taharata syaratun lisihhatis sholat. Pada hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya toharoh, yang namanya bersuci, itu adalah syarat diterimanya sholat seseorang. Baik, itu dia hadis yang kedua. La yakbalullahu sholata ahadikum, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menerima sholat seorang diantara kalian, idha ahdasa hatta yatawaddo, jika ia berhadas sampai ia mau berwudu, sampai ia bersuci. Bahwasanya menunjukkan di mana yang namanya toharoh pada hadis ini, namanya bersuci, imma itu berwudu, imma itu mandi, adalah menunjukkan syarat untuk sahnya sholat seseorang. Baik, dengan ini selesailah kita dari hadis yang kedua pada kitab At-Taharah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan kita akan masuk pada hadis yang ketiga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan juga barokah pada duduknya kita dalam mendengarkan dan menimba ilmu di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.